Maka itulah tanda-tanda keislaman seseorang. At-taslim, tunduk menerima. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bersumpah, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la tajidu min anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima." Kata Allah, sungguh demi Rabbmu mereka tidak beriman sampai mereka berhukum kepada engkau wahai Rasul, thumma la yajidu fi anfusihim, kemudian tidak mereka dapati di diri-diri mereka ada haraj, ada keberatan untuk menerima. Mimma qadait, dari apa yang kau putuskan. Wa yusallimu taslima, dan benar-benar tunduk, menerima, menyerah pasrah. Wa yusallimu taslima litayatimi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan mereka tidak beriman sampai memiliki ini, sampai memiliki sesuatu yang bernama at-taslim, ketundukan, siap nerima. Sehingga orang-orang yang dikatakan mukminin, muslimin, ahlu sunnah wal jamaah, memang bukan orang yang maksum, bukan orang yang tidak pernah punya salah, tetapi orang-orang yang memiliki at-taslim. Ketika dia dalam keadaan salah, imma tidak tahu, wa imma tidak sengaja, atau lupa, ketika diingatkan, qala Allah, diterima. Itu at-taslim namanya. Atau mungkin dia sedang kalah dengan godaan-godaan nafsunya, tiba-tiba diingatkan dengan ayat, tunduk dia. Kenapa? Karena dia memiliki at-taslim. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fala wa rabbika la yu'minun." Tidak demi Rabbmu mereka tidak beriman hingga mereka mau menerima hukum-hukum-Mu wahai Rasul, hukum-hukum syariat. "Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan." Kemudian tidak mendapati pada diri-diri mereka rasa berat untuk menerimanya. "Wa yusallimu taslima." Dan mereka benar-benar tunduk menerima apa dikatakan oleh Allah dan Rasulnya. Maka inilah yang kita jadikan sebagai ukuran. Kalau ada taslim, berarti sahibus sunnah. Kalau enggak ada taslim, sahibu hawa. Ini hadis, ini ayat, ini hujjah, ini dalil, ini qala Allah, ini ucapan salaf, ini ijma'. Tapi dia menyatakan, tapi menolak, tidak ada taslim. Maka ini dikatakan sahibu hawa, pengekor hawa nafsu. Padahal Allah sudah menyatakan, walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihinna. Kalau saja kebenaran ini harus ngikut pada hawa nafsu mereka, lafasadatis samawati wal ardu, akan rusak langit-langit, akan rusak bumi, wa man fihinna, dan juga seluruh apa yang ada di dalamnya, hancur, rusak, lafasadat, akan rusak langit, rusak bumi, rusak seluruh isinya. Kalau ittaba'al haq ahwa'ahum, kalau hak itu harus ngikuti hawa nafsu mereka. Ini hak, ini adalah qala Allah, qala Rasul, ini ijma' para salaf, para sahabat. Kemudian dia menyatakan, tapi saya itu begini, tapi saya itu begitu. Maksudnya protes, ingin ikut apa yang dia mau. Akan rusak langit dan bumi. Akan hancur segala tatanan, segala keteraturan, akan rusak semuanya. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan kepada Daud alaihi salam, ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi, fahkum bainan nasi bil haqq, wa la tattabi'il hawa. Dia kata Allah subhanahu wa ta'ala, wahai Daud, kami jadikan engkau khalifah di muka bumi. Fahkum bainan nasi bil haqq, maka hukumilah manusia dengan kebenaran, dengan hak. Wala tattabi'il hawa, dan jangan ikuti hawa nafsu. Jangan ikuti hawa nafsu, mana yang disuruh untuk tunduk pada hukum-hukum Allah. Hukumi manusia dengan hukum-hukum Allah, dengan kebenaran. Wala tattabi'il hawa, dan jangan ikuti hawa. Fayudillaka an sabilih, fayudillaka an sabilillah, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah katakan, innal ladhina yadilluna an sabilillah lahum adabun syedidun bima nasu yawmal hisab. Sesungguhnya mereka-mereka yang sesat dari jalan Allah, maka bagi mereka adab yang keras, adab yang pedih. Bima nasu yawmal hisab, karena mereka lupa dengan hari pembalasan, mereka lupa dengan hari perhitungan. Ini ancaman dari Allah subhanahu wa ta'ala buat ahlul ahwa, buat mereka-mereka pengekor hawa nafsu. Wahai Daud alaihi salam, kata Allah, wahai Daud, aku jadikan engkau pemimpin di muka bumi, maka hukumilah manusia dengan al-haq. Wala tattabi'il hawa, dan jangan ikuti hawa nafsu. Fayudillaka an sabilillah, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Ini dalil yang sangat jelas bahwa agama ini harus dengan at-taslim. Agama ini harus ditegakkan dengan sesuatu yang bernama at-taslim. Oleh karena itulah agama ini dinamakan dengan agama Islam, yang maknanya al-istislam, yang maknanya taslim. Aku sudah taslim, aku masuk Islam, aku sudah tunduk dan siap untuk diatur dengan ayat Allah, siap diatur dengan ucapan Rasulullah, siap diatur dengan hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Itu makna Islam. Maka kaum muslim yang saya hormati, hawa nafsu harus dikalahkan. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang hawa dalam Al-Quran, semuanya jelek. Tidak pernah Allah puji. Allah sebut dalam Al-Quran selalu dalam konteks yang merendahkan, menjelekkan al-hawa. Wala tattabi'il hawa, kata Allah, jangan ikuti hawa. Atau juga Allah katakan dalam ayat lain, wa tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawah. Jangan taati, jangan ikuti orang-orang yang telah kami lalaikan hatinya dari mengingat kami, wattaba'a hawah, dan mengikuti hawa nafsunya. Ikhwan fillah a'azakumullah, tadi disebutkan agar engkau jangan mengikuti hawa. Yang sekarang, jangan mengikuti orang yang mengikuti hawa. Berarti maknanya jangan ikuti hawa nafsu, apakah hawa nafsu kita sendiri ataupun hawa nafsu orang lain. Karena ada beberapa manusia yang dia tidak mengikuti hawa nafsu sendiri. Seleranya pribadi dia kalahkan semua. Tapi dengan apa? Bukan dengan hujjah. Dikalahkan dengan hawa nafsu orang lain. Pokoknya saya ngikut fulan. Walaupun dia lelah, dia capek mengorbankan hartanya, mengorbankan bahkan nyawanya. Untuk siapa? Untuk si fulan. Ternyata si fulan ini sahibu hawa, yang Allah sudah lalaikan dirinya dari mengingat Allah. Maka kata Allah, "Fala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba hawa." jangan kalian taati orang-orang yang telah kami lalaikan dari mengingat kami dan mengikuti hawa nafsu. Jangan ikuti mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian banyak kelompok-kelompok sesat, ternyata mereka mengikuti hawa nafsu orang lain. Bahkan sebagian mereka berbaiat, bersumpah setia pada pimpinannya. Seperti kerbau yang dicocok hidungnya, diseret ke sana kemari oleh pimpinannya, gak berani melanggar. Saya sudah baiat. Berarti dia mengikuti hawa orang lain. Padahal yang namanya bai'ah, yang namanya bai'at adalah kepada penguasa, bukan pada pimpinan kelompok. Tidak ada bai'at kecuali pada imam, pada penguasa, pada sultan. Qala, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ. Siapa yang lebih sesat? Siapa yang lebih sesat dari orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk? Siapa yang lebih sesat, kata Allah, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى. Siapa yang lebih sesat dari orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk, tanpa bimbingan? Kalimat waman adallu menunjukkan bahwa ini yang paling sesatnya, orang yang mementingkan hawa nafsunya sendiri. Bi ghairi hudan minallah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang orang yang mengikuti hawa nafsu seakan-akan dia menyembah hawa nafsunya. Allah katakan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah kau pernah lihat orang yang mengambil hawa nafsunya sebagai tuhannya? Wa dallahu Allah ala ilmin, kemudian Allah sesatkan dia di atas ilmu. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi, kemudian Allah tutup pendengarannya, Allah tutup hatinya. Wa ja'ala ala basarihi ghishawah, kemudian Allah jadikan di matanya ada tutupan. Faman yahdihi min ba'dillah, siapa yang bisa memberikan petunjuk kepadanya setelah Allah? Kalau Allah sudah sesatkan, siapa yang bisa memberikan petunjuk kepadanya? Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min sayyaratil hawa. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah dari penguasaan hawa nafsu. Qul inna a'udzu billahi. Jangan anggap enteng masalah hawa nafsu. Dan setiap manusia punya tarikan-tarikan hawa nafsu. Potensi hawa setiap manusia punya, tetapi orang-orang mukmin mengalahkannya dengan hujjah, orang-orang mukmin mengalahkannya dengan dalil-dalil. Ahlu sunnah wal jamaah mengalahkan hawa nafsunya dengan qala Allah wa qala Rasul, dengan qala salaf, dengan ijma'. Kalau enggak mau mengalahkan hawa nafsunya, jangan ngaku-ngaku sunni salafi. Kalau gak bisa mengalahkan hawa nafsunya dengan ijma, dengan aqwalul ulama, dengan dalil-dalil, maka jangan merasa diri sebagai sunni, sebagai ahlu sunnah. Jangan. Karena ciri-ciri ahlu sunnah adalah al-istislam atau at-taslim minallah, al-bayan wa'ala rasul al-balag wa'alayna taslim. Ilmunya dari Allah, Rasulullah SAW menyampaikan, kita hanya taslim, menerima. Kita lihat semua kelompok-kelompok sesat dengan aliran apapun, sesungguhnya pendorongnya adalah hawa. Mereka memahami dengan hawa nafsunya, Mereka mengambil dengan hawa nafsunya, mereka memilih dengan hawa nafsunya, kemudian mereka menyimpulkan dengan hawa nafsunya, setelah itu mereka jalani apa yang diyakini oleh hawa nafsu, pokoknya itu hak. Ayat yang cocok diterima, yang bertentangan dengan hawa nafsunya ditafsirkan supaya cocok. Hadis yang cocok dengan hawa mereka pegang, hadis yang menentang hawa nafsunya dia tolak. Apakah dengan mengatakan ini mungkin dhaif, atau menyatakan ini mungkin palsu, atau kalaupun sahih dia katakan memang sahih sanadnya tapi matannya enggak sahih, karena bertentangan dengan akal. Yang lebih tepat bertentangan dengan hawa, bukan bertentangan dengan akal. Karena akalnya sudah menyimpulkan tanpa dalil, maka itulah hawa. Ditolak. Ini hadis sahih, yaitu sahih sanadnya, tapi matanya dhaif karena bertentangan dengan akal. Astagfirullah. Qul inna a'udzu bikum min syarri ma khalaq. Ini keadaan ahlul hawa. Keadaan ahlul hawa. Tetapi porsi-porsi mereka dalam mengekor hawa nafsu sangat besar. Bukan berarti tidak ada pada sebagian ahlu sunnah salafiyin dalam porsi kecil. Setiap dinasehati, hatinya menyatakan tapi begini, tapi begitu. Ada atau tidak ada? Ada. Hati-hati. Yang kecil tadi bisa menjadi besar. Hati-hati. Bibit-bibit hawa tadi kalau dibiarkan tumbuh di hati akan semakin besar, semakin besar, semakin besar, dan ujung-ujungnya menjadi sahibu hawa ahlul bid'ah wa dalalah. Na'udzubillah. Sehingga siap-siaplah untuk menerima keputusan-keputusan dari Allah dan Rasulnya. Siap-siaplah menerima keputusan dari para ulama. Kalau para ulama sudah membawakan ayat dan hadis, bahkan mereka tidak berbeda di kalangan mereka, masya Allah, maka itu adalah sesuatu yang harus kita terima. Kalau terjadi perbedaan di kalangan para ulama, maka lihat hujjah, lihat dalil, mana yang lebih rajih, mana yang lebih sahih. Bukan memilih mana yang cocok, bukan memilih mana yang enak, bukan memilih mana yang lebih tidak berisiko. Wah, itu berisiko. Yang ini ajalah yang enak, yang tidak ada risikonya. Jangan. Jangan mengukur dengan hawa. Mengukur mana yang enak, itu hawa. Mengukur mana yang tidak berisiko, itu hawa. Mengukur dengan berbagai macam duniawiyah, itu hawa. Ukurlah dengan dalil. Apa yang dibawakan oleh para ulama ini? Apa alasannya, apa dalilnya? Apa yang dibawakan oleh ulama yang itu? Apa alasannya, apa dalilnya? Akan terlihat mana yang rajih, mana yang marjuh. Apalagi kalau satu alim membawakan dalil-dalil dan membuktikan dengan bukti-bukti, sedangkan alim yang kedua dalam keadaan dia tidak mengetahui kejadiannya sehingga tidak bisa membukti, mana yang lebih diambil? Tentunya yang dibangun fatwanya di atas ilmu syariah tentunya, dan di atas bukti-bukti yang diketahuinya. Sesungguhnya sangat jelas kalau saja tidak ada hawa. Sesungguhnya sangat jelas kalau saja tidak ada tarikan-tarikan hawa nafsu. Na'udzubillah, yang terjadi adalah munculnya orang-orang yang memiliki tarikan hawa nafsu di tengah-tengah orang yang mengaku ahli sunnah. Sehingga setiap saat muncul satu persatu orang-orang yang nyempal. Korban-korban berguguran sepanjang sejarah. Dimulai dengan para sahabat berjalan di atas hak, di atas kitab wa sunnah, di atas apa yang dibimbingkan, diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian nyempal khawarij, menyelisihi salaf. Nyempal syiah, menyelisihi salaf. Nyempal qadariyah, menyelisihi para sahabat. Nyempal pula kelompok-kelompok berikutnya. Terus sampai zaman tabi'in, semakin banyak kelompok-kelompok yang baru, tabi'in, tabi'in, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya, terus berguguran. Sehingga jangan dikira yang hari ini ahli sunnah, besok juga ahli sunnah. Wallahu ta'ala a'lam. Kita tidak tahu apakah kita akan istiqamah di atas sunnah atau kemudian terfitnah dengan hawa. Maka masing-masing kita harus introspeksi diri dan harus terus memupuk imannya dan juga harus kokoh berpegang dengan usulus sunnah. Harus kokoh berpegang dengan prinsip-prinsip sunnah. Walaupun menghadapi hempasan fitnah, walaupun menghadapi badai fitnah, walaupun menghadapi gelombang besar dari gelombang-gelombang fitnah, kokohlah di atas usul sunnah, kokohlah di atas ilmu, kokohlah di atas ucapan para ulama, bimbingan mereka para ulama. Qulna a'azakum Allah, al-istiqamatu aziz, al-istiqamah aziz. Aziz bermakna mulia, aziz bermakna tinggi, dan aziz bermakna sulit dicapai. Al-istiqamah, yang namanya istiqamah, itu sangat tinggi sekali. Tidak sembarangan orang bisa istiqamah. Al-istiqamah itu aziz, tinggi dan sulit dicapai. Tanpa doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa bantuan dari Allah, enggak akan bisa istiqamah. Karena ujian yang satu akan datang diikuti dengan ujian yang kedua. Ujian yang kedua akan datang lebih besar dari ujian yang pertama. Ujian ketiga lebih besar daripada ujian yang kedua. Ujian yang keempat lebih besar lagi daripada ujian yang ketiga. Ujian yang keenam, ketujuh lebih besar, lebih besar, lebih besar. Selalu datang lebih besar, lebih sulit, lebih dahsyat. Itu fitnah. Rasulullah SAW ketika sebelum sakitnya yang akan mewafatkan beliau, beliau mengajak seorang sahabat untuk ziarah kubur ke Baqi' al-Gharqad. Kemudian memberi salam pada mereka, assalamualaikum ahlan diyar. Al-mu'minin wal-mu'minat antum sabiqun wa inna insyaallah bikum lahiqun. Sampai Rasulullah mengatakan, sungguh antum, kalian keadaannya lebih baik dari mereka-mereka yang hidup menghadapi fitnah demi fitnah, yang rapat kal hasir udan-udan, seperti anyaman tikar, yang datang selalu lebih dahsyat daripada yang sebelumnya. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam fi ma'na, atau sebagaimana yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayatnya, dan dinukil pula dalam sirah Ibnu Hisham. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seakan-akan saat itu menyatakan yang mati itu lebih selamat. Kalian lebih selamat. Mati dalam keadaan baik, mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan Islam. Adapun yang hidup, mereka masih terus menghadapi fitnah demi fitnah demi fitnah. Khanifidina azakumullah. Setelah itu Rasulullah sakit. Sakit, sakit sampai wafatnya beliau sallallahu alaihi wa ala ahlihi wa sallam. Kumuzmi yang seorang nanti. Maka yang namanya istiqamah di atas usul itu membutuhkan dua perkara. Pertama, membutuhkan ilmu. Dengan ilmu seseorang tambah yakin, tambah yakin, tambah yakin. Yang kedua, berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta istiqamah, meminta thabat. Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ya muqallib al-qulub, thabbit qulubana ala ta'atik. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati-hati kami di atas kebenaran. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkan hati-hati kami di atas ketaatan kepadamu. Doa meminta thabat, meminta ketetapan hati, meminta istiqamah. Jangan lupakan doa. jangan lupakan doa. Setiap melihat si fulan yang kemarin bersama para ulama, tiba-tiba hari ini dia menentang para ulama, semakin takut kita, semakin khawatir. Maka seharusnya semakin berdoa, ya Allah, tsabbit qulubana ala ta'atik, tsabbit qulubana ala dinik, tsabbit qulubana ala tauhid was sunnah. Melihat orang yang ilmunya di atas kita, yang sudah disyekhkan, kemarin menyatakan ikuti ulama, sekarang berkata dengan sebaliknya, tidak harus mengikuti ulama. Masya Allah, ajib. Kemarin menyatakan kami bersama bapak-bapak kami, abauna al-ulama, sekarang menyatakan memuliakan mereka bukan berarti harus ikut mereka, harus taklid pada mereka. Masya Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati-hati kami di atas agamamu. Tidak gampang seseorang bisa istiqamah. Karena hati-hati manusia kalmirjal. Kalmirjal bergolak seperti periuk yang mendidih. Seperti air di periuk yang mendidih. Bergolak. Dan itulah al-qalbu. Dinamakan al-qalbu dengan madah al-qaf wal-lam wal-ba. Liannahu yataqallam. Apa maknanya yataqallam? Berbolak-balik. Hati dinamakan qalbu karena yataqallam. Karena selalu berbolak-balik, selalu berbolak-balik. Kadang naik, kadang turun, kadang kanan, kadang kiri. Kadang dia begini, kadang dia begitu. Terus berbolak-balik. Setiap manusia yang masih hidup tidak aman. Setiap manusia yang masih hidup, setiap muslim, sunni, salafi yang masih hidup, tidak aman dia dari berbolak-baliknya hati. Kalau saja kita tidak bimbing dengan ilmu dan para ulama, kalau saja kita tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, laulallah tabaraka wa taala, laulallah, tentunya kita akan sesat. Akan menyimpang, akan menyempal seperti mereka. Orang yang lebih banyak ilmunya bisa menyimpang. Apalagi kita. Yang di bawahnya. Ada beberapa manusia sesat karena tidak memiliki ilmu sehingga menyimpulkan dengan salah. Sehingga menyimpulkan dengan hawa. Fadallu, maka mereka adalah orang-orang yang balun. Dan ada yang lebih mengerikan adalah orang-orang yang dalam keadaan punya ilmu tapi tidak punya taslim. Punya ilmu, tahu dia dalilnya, tahu ayatnya, tahu pula fatwa para ulama, tapi hatinya berkata, ini kalau saya pegang saya akan ditinggalkan manusia. Saya enggak bisa masuk TV. Kalau saya terima, saya enggak laku. Kalau saya terima, saya enggak bisa jadi dai kondang lagi di Jakarta. Ini hawa. Dia sudah tahu qala Allah, dia sudah tahu qala Rasul, dia sudah tahu ijma para ulama. Tetapi dia berpikir, hawa nafsunya berkata, kalau saya ikuti, saya tidak lagi bisa bergaul bebas dengan semua manusia. Saya akan dikucilkan oleh mereka. Saya akan dijauhi oleh teman-teman saya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ini barakallahu fikum yang sering terjadi. Sehingga seorang yang katanya berilmu-berilmu, ternyata dia bisa menyempal keluar dari sunnah, meninggalkan fatwa para ulama, meninggalkan ucapan a'immah, meninggalkan usul prinsip al-sunnah yang sudah dibahas sekian puluh tahun di sini di Indonesia. Sudah dibahas berkali-kali tentang sikap terhadap halil bid'ah. Contohnya Syiah Rafidhah. Bisa berubah. Oh, mereka saudara kita. Mereka bisa berubah. Ajib. Kemana itu? Kajian-kajian tentang bahayanya Syiah Rafidhah, bahayanya Khawarij, bahayanya mereka-mereka yang mengkafirkan kaum muslimin dan menghalalkan darah kaum muslimin. Kok bisa berubah? Nah, innal qalb yusamma al-qalb li'annahu yataqallab. Karena qalb selalu berbolak-balik, karena hati kalmirjal seperti air di periuk yang mendidih, bergolak terus-menerus, berubah-ubah terus-menerus. Kalau saja kita tidak jaga, na'udzubillah. Kalau saja kita dibantu oleh Allah, na'udzubillah, akan berubah dalam waktu yang singkat. Khulilin a'azakumullah. Ada ucapan Syekhul Islam rahimahullah yang sangat bagus sekali. Kata beliau, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam majmu' fatwanya juz keempat halaman 189. Kata beliau, anna mujarrad nufurun nafirin aw mahabbatul muwafiqin la yadullu ala sahhati qawlin wala fasadih. Saya ulangi, bahwasanya hanya larinya orang yang lari dan cintanya orang yang mencocoki tidak menunjukkan kebenaran satu ucapan atau kerusakannya. Kemana larinya ucapan ini? Kemanakah arah ucapan Syekhul Islam rahimahullah? Larinya orang yang lari dan mendekatnya orang yang suka itu tidak jadi dalil yang menunjukkan kebenaran satu ucapan atau kerusakan satu ucapan. Tidak jadi dalil. Maknanya kebenaran jangan diukur dengan mendekatnya manusia atau menjauhnya manusia. Ketika dia berpendapat dengan satu pendapat, orang pada mendekat semua. Wah, cocok. Apakah berarti ucapan kita benar? Belum tentu. Sekarang sebaliknya, ketika kamu sampaikan satu pendapat, orang lari semua menjauh dari kamu. Apakah berarti ucapan kita batil? Belum tentu. Itu bukan ukuran. Larinya orang yang lari, mendekatnya orang yang mendekat, itu sama sekali bukan jadi ukuran. Nah, sekarang yang terjadi di kalangan haula dan di kalangan sebagian kita mengukurnya dengan itu. Ini apa benar pendapat kita ini? Loh, kenapa emangnya? Kok banyak orang yang malah menjauh dari kita? Jangan diukur dengan banyaknya orang yang menjauh atau banyak yang mendekat. Jangan diukur dengan laku atau tidak lakunya ucapan itu. Sebab para anbiya seluruhnya di atas kebenaran. Seluruhnya di atas kebenaran. Alaihim salatu wassalam. Tetapi kenyataannya ada nabiyun wa ma'ahu ar-rajul wal rajulan. Wan nabiyyu wa ma'ahu ar-rahtu. Wan nabiyyu wa laysa ma'ahu ahad. Kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam riwayat yang sahih menyatakan, uridat alayya al-umam, ditampakkan kepadaku umat-umat, maka aku melihat ada Nabi yang pengikutnya 1-2 orang dan Nabi yang pengikutnya rahtu itu dari 3 sampai 10, sedikit sekali, bisa dihitung dengan jari. Wan nabiyyu wa laysa ma'ahu ahad, dan ada Nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Wa ra'aitu sawad al-'azim, dan aku melihat, kata Nabi, satu bentuk hitam yang sangat besar. Ini jumlah manusia sangat besar. Fa dhanantu annahum ummati, aku mengira bahwa itulah umatku. Tetapi dikatakan kepadaku, qila li innahum ummat Musa, bahwa mereka adalah umatnya Musa alaihi salam. Walakin undur ila al-ufuq, tapi lihat ke ufuk yang lain. Maka Nabi melihat ke ufuk yang lain, ternyata aku lihat sawad azim, aku lihat jumlah manusia yang sangat besar pula, bahkan lebih besar daripada yang pertama. Dikatakan innahum ummatuk, mereka lah umatmu. Asyahid, yang menjadi dalil pada hadis ini adalah, lihat, para anbiya semuanya di atas kebenaran, tapi pengikutnya ada yang 1-2 orang, ada pengikutnya yang 3-10, ada yang tidak punya pengikut, ada pula yang pengikutnya banyak. Yang pengikutnya sedikit, jangan disalahkan, engkau dakwahnya enggak becus, engkau membawa kalimat yang kurang diterima oleh mereka. Jangan disalahkan. Demikian pula yang jumlahnya banyak pengikutnya, jangan dikatakan, wah kamu paling dakwahnya dakwah ibahiyah, semua boleh, kok pengikutnya banyak. Jangan jadikan ukuran. Ukuran kebenaran adalah pada qala Allah wa qala Rasul. Ukuran kebenaran adalah pada Quran wa sunnah wa ijma'. Ijma' salafil ummah, ijma'nya para sahabat, ijma'nya para salaf. Itulah ukuran. Kalau sudah ada hujjah dari Quran wa sunnah dan sudah disebutkan oleh para a'immah, maka peganglah. Apakah manusia akan lari ataupun manusia menerimanya, terserah. Ini kebenaran. Ini adalah hak. Aku sampaikan kebenaran. Aku bersama para ulama. Aku di atas qala Allah wa qala Rasul. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Silakan siapa yang mau percaya dan siapa yang tidak. Silakan siapa yang mau ikut atau siapa yang tidak. Silakan. Jangan kemudian kebenarannya yang dirubah. Kalau kita sampaikan fatwa ini enggak laku nanti, anu aja. Kita ganti saja, kita rubah saja, kita tambahi, kita poles. Akhirnya agama yang jadi rusak. Kembali kepada ucapan Syekhul Islam, masih berlanjut ucapan beliau. Qala, kata beliau, fa inna ittiba' wa bal istidlal bidzalika huwa al-istidlal bittiba'il hawa bighairi hudan min Allah. Karena siapa yang mengukur kebenaran dengan larinya manusia atau dengan datangnya manusia, maka itu adalah mengukur dengan hawa. Ternyata itu mengukur dengan hawa. Kalau mengukur dengan nufurin nafirin, mengukur dengan mahabbatul muwafiqin, itu adalah mengukur dengan hawa. Mengukur dengan larinya orang yang lari, mengukur dengan mendekatnya orang yang mendekat, itu mengukur dengan hawa. Bal istidlal bidzalika istidlal bittiba'il hawa bighairi hudan min Allah. Fa inna ittiba'al insan lima yahwahu wa akhdhul qawli wal fi'li alladhi yuhibbu. Karena yang namanya mengikuti hawa nafsu adalah seseorang mengambil ucapan atau berpendapat dengan satu perbuatan yang dia sukai, itu mengikuti hawa. Kalau dia mengambil satu pendapat atau memegang satu pendirian dengan melihat pengikut, jumlah pengikut, disukai atau tidak disukai oleh para pemirsa, maka itu barakallahu fikum adalah ittiba'ul hawa. Sedangkan itulah standar ukur semua dakwah-dakwah yang ada di sana. Apakah dalam bentuk televisi atau dalam bentuk Facebook. Wah, jumlah penggemarnya banyak. Saya sudah 200 ribu orang yang anu saya. Oh, bangga. Kalau berkurang, kenapa ya? Cari sebabnya. Oh, karena saya sampaikan yang ini. Mestinya jangan saya sampaikan yang ini. Astagfirullah. Riya. Yura'unan nas. Demikian pula. Yang di televisinya mengukur dengan rating. Kalau ratingnya tinggi, abang sayang. Kalau ratingnya turun, abang ditendang. Iya, Pak, ya. Cenderungnya seperti itu. Mereka nggak mau rugi, nggak mau rugi, nggak mau kalau dakwahmu nggak laku, ya percuma. TV saya akan turun, iklan-iklannya udah nggak laku lagi. Begitu ada kajian tentang masalah berpegang dengan sunnah dan harus sabar dengan penguasa, apa-apaan ini? Iklan saya cabut, iklan yang ini saya cabut semua. Kenapa? Karena mengajarkan begini dan begitu. Wahabi, Oh ini channel Wahabi. Maukah mereka? Tak mau. Hadirin azakumullah. Ini barakallahu fikum. Keadaan para hizbiyun sepanjang masa selalu mengukur dengan pengikutnya. Banyak atau sedikit. Selalu mengukur dengan kuantitas, tidak mengukur dengan kualitas. Harusnya mengukur dengan kualitas. Apakah ini benar-benar sahih? Apakah ini benar-benar hak? Apa dalilnya? Apa hujjahnya? Apa kata para ulama? Ini yang harus diperhatikan. Tapi mereka sebaliknya, bukan itu yang diperhatikan, tetapi melihat kuantitas, berapa yang ikut, berapa banyak jumlahnya, apakah laku atau tidak laku. Qanibudina azakumullah. Itulah perbedaan antara dakwah salafiyah, dakwah hizbiyah. Kembali kepada ucapan Syekhul Islam rahimahullah. Qala waraddal qawlu wal fi'l. Waraddal qawla. Teraddal qawli wal fi'li. Alladhi yubghiduhu bila hudan minallah. Dan termasuk mengikuti hawa nafsu adalah menolak ucapan, menolak perbuatan yang tidak disukainya, yang dia benci, tanpa bimbingan huda minallah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dibawakan oleh Syekhul Islam rahimahullah. Kata Syekhul Islam, Allah berfirman, "Wa inna katsiran la yudhilluna bi ahwa'ihim bighairi 'ilm." Wa inna katsiran la yudhillun. Kebanyakan manusia sesat dari jalan Allah karena hawa. Wa inna katsiran la yudhilluna bi ahwa'ihim bighairi 'ilmin. Kebanyakan mereka sesat bi ahwa'ihim, dengan hawa nafsu, bi ghairi ilm, tanpa ilmu. Berarti kebanyakan orang sesat karena hawa. Ayat yang lain, fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Kalau tidak mau mengikuti engkau wahai Rasul, ketahuilah bahwa mereka mengikuti hawa nafsu. Berarti hawa nafsu menjadikan orang tidak mengikuti sunnah, menjadikan orang menolak al-haq, menjadikan orang menolak dalil, itu hawa. Fa in lam yastajibu laka, kalau mereka tidak menyambut ajakanmu wahai Rasul, fa'lam, maka ketahuilah, annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah. Dan siapa yang lebih sesat dari orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah. Dibawakan pula ayat yang lain oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, fa in syahidu fala tashhad ma'ahum. Kalau mereka mempersaksikannya, kalian jangan mempersaksikan bersama mereka. Jangan ikuti persaksian mereka. Wala tattabi ahwa'al ladzina kadzdzabu bi ayatina. Dan jangan kalian ikuti hawa nafsu orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Wal ladzina la yu'minuna bil akhirah. Dan juga jangan ikuti hawa nafsu orang yang tidak beriman pada hari akhir. Wahum bi rabbihim ya'jilun, yang mereka menyimpang dari Allah, mereka menjauh dari Allah. Ayat lain disebutkan pula oleh Syekhul Islam, qul ya ahlul kitab, katakan wahai ahlul kitab, la taghlu fi dinikum, jangan kalian berlebih-lebihan melampaui batas dalam agama kalian. An sawa'i sabil, dikatakan jangan berlebih-lebihan pada agama kalian, ghairul haq, tanpa kebenaran. Wala tattabi'u ahwa'ahu, dan jangan ikuti hawa nafsu hawa nafsu. Wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu, jangan ikuti hawa nafsu satu kaum yang telah sesat. Min qablu wa adallu, dan yang menyesatkan katsiran, wa dhallu an sawa'is sabil. Wahai ahli kitab, jangan ghulu. Artinya kalian kalau ghulu, maka seperti mereka para ahlul kitab. Jangan ghulu, jangan berlebih-lebihan, jangan melampaui batas. Jadi jangan dikira yang namanya hawa nafsu itu malas-malasan beramal. Malas-malasan beramal, itu juga sama hawa nafsu. Enggan untuk menegakkan sunnah, itu juga hawa nafsu. Tetapi yang sebaliknya, berlebih-lebihan ekstrim, mengerjakannya dengan ditambah melampaui batas, maka itu pun hawa. Jangan dikira hawa nafsu itu hanya bermalas-malasan. Ada yang sebaliknya, berlebih-lebihan juga hawa. Maka dikatakan di sini, wahai ahlul kitab, jangan menghulu, jangan ekstrim, jangan melampaui batas. Dan jangan ikuti hawa nafsu satu kaum yang telah sesat dan menyesatkan orang banyak dan sesat dari jalan yang lurus. Qala, kemudian berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, walan tardha 'anka al-yahudu wa lan-nasara hatta tattabi'a millatahum. Jangan kalian, atau dikatakan tidak akan ridho pada kalian, orang Yahudi dan orang Nasrani, hingga kalian ikuti mereka, milah mereka. Qul inna hudallahi huwal huda, katakan bahwa yang namanya hidayah Allah itulah yang benar-benar petunjuk. Apa kaitannya dengan hawa? Walan tardha 'anka al-yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasrani tidak akan ridho pada kalian sampai kalian ikut mereka. Yang namanya petunjuk, benar-benar petunjuk adalah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Apa kaitannya dengan ayat atau dengan kalimat mereka tidak ridho? Artinya barakallahu fikum, jangan engkau turuti kemauan mereka, mereka enggak akan ridho pada kalian sampai kalian mau mengikuti agama mereka. Ini kritikan bagi mereka-mereka ahlul ahwa, jenis baru yang baru lahir kemarin, yang namanya Islam Nusantara. Bahwa Islam kita ini disukai oleh mereka, orang yang disono. Siapa ini maksud? Yahudi dan Nasrani. Jangan mengharapkan keriduan mereka. Ketika kita berbicara, jangan membunuh kafir yang terikat janji, jangan membunuh kafir yang musta'min, jangan membunuh kafir, barang siapa membunuh maka enggak akan mencium bau surga. Ini bukan dalam rangka membuat mereka ridho, tidak. Mereka ridho bagus, enggak ridho juga enggak apa-apa. Apa urusannya? Kalau kita mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, Allah mengajarkan agama yang sempurna, Allah mengajarkan agama yang lengkap, agama yang rahmah, agama yang penuh keadilan. Siapa yang pantas untuk ditumpahkan darahnya dan siapa yang tidak boleh untuk ditumpahkan darahnya. Ini Allah mengatur demikian dan kita sami'na wa ata'na. Kita mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka jin. Jaringan Islam Nusantara kan jin. Jin-jin ini tadi, mereka dalam keadaan, bagaimana caranya supaya mereka ridho? Bagaimana caranya supaya orang-orang yang disono ridho? Bagaimana caranya supaya Amerika ridho? Eropa ridho? Bagaimana semua agar orang-orang kafir itu ridho? Jangan. Lan tardha 'anka al-yahudu wa lan-nasara. Gak akan ridho mereka pada kalian sampai kalian ganti agama. Jadi Nasrani, jadi Yahudi, baru mereka ridho. Gak akan ridho. Ayat ini dilanjutkan oleh Allah dengan kalimat, wala ini taba'ta ahwa'ahum, kalau kalian ikuti hawa nafsu mereka, ba'dalla dija'aka minal ilm, setelah apa yang datang kepadamu dari ilmu, malaka minallahi min waliin wala nasir. Niscaya engkau tidak akan memiliki penolong, niscaya engkau tidak akan memiliki pembela, engkau enggak akan memiliki wali-wali. Qul inna a'udzubikumullah, enggak akan memiliki wali. Qala, kalau engkau ikuti hawa nafsu mereka. Mereka mengajarkan sesuatu yang berharap untuk diikuti dari hawa nafsu, maka kalian kaum muslimin jangan ikuti mereka. Belajar agama Islam di Oxford. Belajar agama Islam di Amerika. Belajar agama Islam di Kanada. Belajar agama Islam di negeri-negeri kafir. Gurunya, dosennya orang kafir. Masa kok bisa? Bisa. Mereka berkata, ini walaupun kafir tapi ahli tentang keislaman katanya. Mengerti Islamologi. Akhirnya apa? Diajarkannya. Sinkretisme agama. Peleburan agama. Kalau Islamnya begini, Yahudinya begini, Nasrani begini, maka kita akan bisa bersatu katanya. Diajarkan itu. Maka muncullah tokoh-tokoh aneh yang na'udzubillah ucapannya ucapan-ucapan kufur. Muncullah tokoh-tokoh aneh yang menyatakan bahwa surga itu luas. Yahudi, Nasrani atau Islam semuanya bisa masuk surga. Masya Allah. Taib. Ini khudu bin a'azakumullah. Apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam dengan ayat-ayat ini tadi, kesimpulannya adalah jangan mengukur kebenaran dengan jumlah manusia yang ikut, jangan dengan larinya orang, jangan pula dengan mendekatnya orang. Ukurlah dengan hujjah, dengan dalil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.